أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا حجم ولا جسم ولا جثة ولا جسد له. تنزه ربنا عن القعود والجلوس والانفصال والاتصال، لأنه ليس كمثله شيء، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله karena pada pagi ini dapat kita sama-sama berkumpul dalam dewan solat madrasah Al-Ikhwan. Dah banyak kali dah Abang Makno panggil ni, tapi tak sampai-sampai. Semuanya bertindih dengan macam-macam lah program. Jadi ta'aruf saya dengan tuan-tuan, ada ramai tuan-tuan yang telah mengenali sebenarnya tak? Semayang Jumaat pun kita jumpa, semayang Zuhur pun kita jumpa, semayang Asar pun kita jumpa. Saya saudara-saudara tuan-tuan lah, saudara se-Islam Abdul Hadi bin Mahzan, asal daripada Kedah. Ditugaskan di Jawi bermula daripada tahun 2008. Belum ni di Masjid Amaniah Kepung, dipindahkan ke Masjid Az-Zakirin Taman Wilayah Selayang pada bermula daripada 1 Mac 2011 baru saja. Jadi kalau nak kenal lama-lama ni tak jadi habis masa. No. Akan datang insya-Allah pada masa yang akan datang. Jadi berkata Syekh Abdullah Ibn Hussein Ibn Tahir membawa kepada apa yang dibincangkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap orang Islam. Bila sebut kata menuntut ilmu ni, banyak orang dia kata bila menuntut ilmu je pun dia fardu. Tapi dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu, ianya berkaitan khusus kepada ilmu yang bersangkutan dengan ilmu fardhu ain, khas dalam hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan. Jadi bila bicara mengenai ilmu, ada ilmu-ilmu yang haram, ada ilmu-ilmu yang makruh, dan ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang haram seperti ilmu sihir, ilmu yang makruh dipelajari. Ada masa ilmu sihir menjadi makruh kerana sebahagian daripada sihir tidak dapat dipatahkan melainkan dengan sihir. Dan ilmu yang wajib, ilmu seperti fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi di sana Syekh Abdullah Ibn Hussein Ibn Tahir, seorang ulama daripada Hadramaut Yaman, telah mengarang sebuah buku yang dinamakan dia dengan nama Sulamut Taufiq. Saya pun tak tahu kalau ada pengajian di tempat tuan-tuan ni dengan kitab yang dinamakan Sulamut Taufiq ni. Tapi biasanya kalau di Masjid Az-Zakirin tu minta saya untuk bersama-sama berbincang, biasanya saya bawa kitab Sulamut Taufiq. Jadi bila saya tengok kebanyakan perkara-perkara yang terkandung dalam kitab Sulamut Taufiq, kitab asas fardu ain ini, tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Kebanyakannya asas fardu ain, ataupun dia disebutkan secara umum dengan tiada pemerincian seperti mana yang dibuat oleh Syekh Abdullah Ibn Hussein Ibn Tahir dalam kitab Sulamut Taufiq. Jadi mengambil keberkatan daripada perkara yang sebutkan itu, saya ingin berbincang bersama tuan-tuan beberapa perkara yang dianggap sebagai fardu ain terkandung dalam kitab Sulamut Taufiq. Yang mana fardu ain ini, jika kata ulama, jika ianya tidak dipelajari sepenuhnya, maka berdosa kepada umat-umat Islam yang tidak mempelajarinya. Jadi sekarang dah masuk bulan Rejab. Nah, sejak beberapa hari yang lepas kita telah masuk ke dalam bulan Rejab. Bila sampai bulan Rejab, maksudnya warning dah sampai. Siapa yang tak puasa lagi, yang belum qada puasa yang lepas, nak kena qada. Siapa yang nak kena kifarah, tak sempat dah. Buat puasa 2 bulan betul-betul. Jadi saya kongsikan bersama tuan-tuan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa sebab Ramadan ni dah dekat. Biasanya bila sampai Ramadan ni, ulama-ulama dia mengingatkan supaya kita selalu baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyakkan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Jadi dia kait 3 bulan, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maksudnya 3 bulan ni kalau kita tengok daripada hadis, di antara hadis dhaif, orang kata hadis dhaif. Pasal orang benci sungguh dengan fadilat. Fadilat ni ramai orang yang benci pada hari ini. Dia berbeza dengan orang dulu. Orang dulu dia tak nampak, dia terima semua. Tapi orang pada hari ini dia benci. dengan fadilat-fadilat. Di antara fadilat disebutkan dalam satu hadis yang mereka anggap sebagai dhaif. Hadis dhaif ini boleh beramal, cuma tidak berhujjah. Di antaranya Nabi SAW pernah menyebutkan, Rajab itu bulan Tuhanku, Syaban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku. Jadi nak tunjuk kata tiga bulan ni berkait rapat. Pada hari ini ramai yang benci. Kalau sebut Rajab, kalau sebut Syaban, kalau sebut mana-mana amalan-amalan fadilat, dia nak marah. Tapi biarlah marah atau tak marah pun, kita bicara mengenai perkara yang terkandung mengenai puasa. Di antara fadilat bulan Ramadan adalah berpuasa sunat. Di antara fadilat bulan Rajab adalah berpuasa sunat. Jadi sebab tu kan kita ambil bicara sebab sedikit dengan perkara yang berkaitan dengan puasa. Jadi puasa ni, dia adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh orang Islam yang mukallaf dan berakal pada bulan Ramadan. Wajib, semua orang Islam wajib untuk mengerjakannya dengan tidak ada mana-mana pengecualian yang baligh, yang berakal. Tapi walau bagaimanapun, perempuan-perempuan yang haid dan perempuan-perempuan yang nifas tidak sah untuk puasa. Walaupun wajib kepada orang Islam yang baligh, yang berakal tadi, perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak sah untuk berpuasa. Walaupun tidak sah untuk puasa, wajib juga kepada keduanya untuk qada. Qada wajib. Memang dia tak sah puasa. Tapi lepas daripada itu, wajib untuk qada. Kemudian, diharuskan berbuka puasa bagi mereka-mereka. Ada tiga orang yang boleh buka puasa pada bulan Ramadan. Harus buka. Tapi, wajib qada juga. Siapa yang pertamanya adalah orang yang dalam perjalanan musafir. Musafir yang membolehkan mereka qasar solat. Kedua, musafir yang membolehkan qasar solat. Yang kedua, perempuan-perempuan yang mengandung dan juga menyusukan anak. Ketiga, orang yang dalam keadaan sakit yang tidak dapat menanggung daripada berbuka puasa. Walau bagaimana, boleh buka puasa boleh, tapi qada tu kena. Qada itu wajib. Bagi orang-orang yang bermusafir, mereka boleh berbuka puasa sekiranya musafir mereka itu membolehkan untuk qasar. Macam mana musafir yang boleh qasar ni? Lalu kita nak belajar musafir yang boleh jamaah. Musafir boleh qasar tu macam mana? Musafir yang boleh qasar, dia ada tiga pendapat. Yang pertama, bila boleh jamak maka boleh qasar. Jamak biasa berapa kilo? 96 kilo lagi. Ada banyak pendapat tak? Kan memang semua 96 kilometer ya? Sependapat ya? Sebab saya pergi macam-macam. Ada yang kata 40, ada yang kata 45, ada yang kata 68, ada yang kata 75, ada yang kata 92, ada yang kata 90, ada yang kata 96. Takkan yang saya biasa dengar. Tapi kalau dalam kitab dia sebut dua marhalah. Dia tak sebut 96, dia tak sebut 92, dia tak sebut 40, dia tak sebut apa-apa pun. Dia sebut dua marhalah. Dua marhalah maksudnya dua hari, dua malam perjalanan. Dua hari, dua malam perjalanan. Kalau pergi USA hari ni, naik kapal terbang, berapa jam? Yang bisa pergi USA? 15 jam. Oh, tak boleh. Jadi dua hari, dua malam perjalanan. Dua marhalah. Dua hari, dua malam perjalanan. Tapi kata ulama, dua hari, dua malam perjalanan menggunakan kaki. Kalau jalan kaki itu dua hari, dua malam. USA tak sampai. Mesti lebih. Mana boleh sampai USA dua hari, dua malam perjalanan kalau guna kaki. Tak nak kapal terbang pun 15 jam. Jadi maksudnya, ulama kira berdasarkan kepada kadar biasa, kalau ada orang dia boleh jalan kaki, lah ni tak ada lah. Berapa orang yang jalan kaki lah ni? Habis tak ada sangat kenderaan pun dia naik bas juga. Tak sanggup dah rasanya nak jalan, walaupun 40 kilo pun tak sanggup nak jalan kaki. Kalau zaman Nabi sungguh jalan kaki. Ulama buat kiraan-kiraan lebih kurang. Keluar tu yang jadi 92 kilometer. Ada kata 96 kilometer biasa. Yang tu biasa didengari. Okey. Jadi maksudnya, dia kata bila boleh jamak, maka boleh qasar. Satu pendapat. Sama dengan jamak lah. Kalau yang ada yang kata 92, 92 lah. Ada yang kata 90, 90 lah. Ada yang kata 96, 96 lah. Kan? Itu semua pendapat. Yang kedua, yang ni Tok Guru Pondok di Kedah. Seorang Tok Guru, bukan orang biasa juga ni. Tok Guru. Dia kata yang boleh untuk qasar itu dua kali ganda jamak. Kalau jamak dua hari, dua malam perjalanan guna kaki, qasar itu 4 hari, 4 malam perjalanan guna kaki, 4 marhalah. Dua kali ganda. Kalau 92 tadi, jadi berapa? 180. Kalau 96, jadi 192. Kalau 90 kilo, jadi 180 kilo. Dua kali. Dia kata, di antara contoh yang diberikan oleh Tok Guru ni, Tok Khairul dia panggil, daripada Pondok di Jetera Kedah. Dia kata, daripada Alustar menuju ke Pulau Pinang, boleh jamak, tak boleh qasar. Hanya boleh jamak tamam. Daripada Alustar menuju ke Kuala Lumpur, boleh jamak dan boleh qasar. Nah, kalau jamak tamam, maksudnya jamak. Semayang zuhur dengan asar dalam satu waktu. Zuhur dengan asar dalam waktu zuhur ataupun dalam waktu asar. Tapi dengan keadaan jamak. Dengan keadaan jamak yang tamam. Penuh. 4 rakaat, 4 rakaat. Itu dipanggil jamak tamam. Kalau jamak qasar, dua rakaat, dua rakaat. Bila dia kata pergi Kuala Lumpur, boleh jamak penuh. Boleh jamak tak qasar. Tapi pergi ke Penang, hanya boleh jamak tamam. Empat rakaat, empat rakaat. Pendapat yang kedua kata qasar tu dua kali ganda daripada jamak. Pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga pula. Pendapat yang ketiga yang mana Syekh Abdullah Ibn Hussein dalam kitabnya Sulamut Taufiq. Yang dikatakan qasar itu adalah mana-mana yang jaraknya separuh daripada jamak. Tadi mula-mula sama. Yang kedua, dua kali ganda. Yang ketiga, yang Syekh Abdullah Ibn Hussein Ibn Tahir sebut ni, separuh pula. Separuh maksudnya satu marhalah. Satu marhalah, kalau tadi 90 kilo, jadi 45 kilo. Itu yang dia sebut di sini. Iaitu perjalanannya dua pondokan. Dua pondokan. Dua pondokan tu maksudnya dua marhalah lah tadi. Macam jamak. Ataupun 16 farsakh. Ataupun 48 mil. Ataupun, ni dengan kiraan kilo dia tulis, 76.8 kilo. Semua atau-atau-atau. Bila atau-atau-atau tu, yang mana pun boleh pakai. Semua pendapat. Sebab, percanggahan pendapat di kalangan ulama adalah rahmat kepada umat Nabi SAW. Beza pendapat tu rahmat. Bukan beza pendapat yang berkaitan dengan akidah. Kalau ulama beza pendapat dari sudut fiqah, sebab puasa dia dalam fiqah, boleh pakai. Tapi kalau ulama beza pendapat dari sudut akidah, kena pilih hak mana Nabi bawa. Sebab tauhid itu satu. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala pada pendapat ulama di kalangan ulama mengenai tauhid. Tapi fiqah banyak. Tu kata fiqah ni banyak cabang dia. Jadi dia sebut di sini di antara yang selalu dipakai adalah 48 mil. 48 mil, 1 mil bersamaan dengan 2,000 hasta. Kalau 48 kali 2,000 hasta jadi berapa? 96,000 hasta. Boleh buka puasa. 96,000 hasta, nak kira hasta payah dia kata nak kena pergi tepi jalan, nak kena ukur sehasta, sehasta, sehasta tak jumpa. Satu hasta lebih kurang. Kalau hasta yang muktadil 46 cm. Kali 96,000 kali dengan 46 cm. Ada seorang tu dia kira, dia kata, keluar-keluar lebih kurang 44 kilo lebih sikit. Jadi betul lah separuh daripada perjalanan jamak. Separuh daripada perjalanan jamak, boleh qasar. Tapi bila kata boleh qasar, tak semestinya boleh jamak. Ini pendapat yang ketiga. Maksudnya, kalau seorang itu berjalan dengan perjalanan yang qasar 45 kilo, ke atas, dia boleh untuk qasar sembahyang tanpa menjamakkan sembahyang itu. Maksudnya, sampai pada waktu zuhur, dia sembahyang zuhur, tapi dia qasar dua rakaat. Sahaja aku sembahyang zuhur, dua rakaat, qasar kerana Allah Ta'ala. Baik itu jalan pula. Sampai waktu asar, sembahyang pula, qasar sahaja tanpa jamak. Itu pendapat ketiga. Bila kata boleh qasar, tak mestinya boleh jamak. Itu yang dikatakan diperbolehkan orang-orang yang bermusafir dengan musafir qasar untuk berbuka puasa. Walaupun tidak memudaratkannya puasa. Walaupun puasa itu tak mudarat. Maksudnya dia bagi rukhsah. Nah. Macam dulu pernah berlaku satu kisah. Seorang ustaz daripada Taiping, Perak, sahabat saya. Nak kata sahabat pun kadang-kadang marah juga. Sebab suka mengeluarkan pendapat daripada diri sendiri. Satu hari dia keluarkan dalam kuliahnya di Baling. Dia kata, zaman Nabi dulu. Ini dia kata, bukan saya kata. Zaman Nabi dulu, Nabi jalan naik unta ataupun jalan kaki. Kita lah ni naik kereta, naik motor, naik kapal terbang, laju. Zaman Nabi dulu, payah nak jumpa masjid, payah nak jumpa surau. Zaman kita, setiap satu kampung ada satu masjid. Bawah masjid tu ada 2-3 buah surau. Banyaklah, dia nak cerita kata banyak. Merata kiri kanan jalan tu ada. Jadi dia kata kita tak payah jamak lah. Kita semayang penuh. Sampai waktu semayang, kita berhenti semayang. Sampai waktu semayang, kita berhenti semayang. Dia kata macam tu. Tak payah duduk jamak-jamak lah. Zaman Nabi orang jamak sebab apa? Sebab susah nak jumpa masjid. Sebab jalan kaki. Nak berhenti banyak-banyak kali nak ambil wuduk. Susah. Kalau duduk kat padang pasir tu tak jumpa tempat nak ambil wuduk. Jadi kita lah ni semua tempat ada wuduk. Ada tempat untuk ambil wuduk. Pendapat dia. Terus lepas pada tu saya telefon kepada yang bahagia Al-Fadhil Dr. Abdul Aziz Hanafi. Saya ingat saya dulu dia mantan apa? Mantan lah dulu ni. Dulu dia AJK Dewan Ulama PAS Pusat. Dr. Abdul Aziz Hanafi ni. Seorang-seorang ulama Malaysia yang dipinjamkan kepada Brunei. Orang Malaysia dipinjamkan kepada kerajaan Brunei untuk jadi ulama. Hebat lah. Boleh pinjam pula. Telefon bahagia doktor. Saya nak tanya, ada orang kata sekian macam tadi yang Fadil Dr. Abdul Aziz Hanafi kata macam ni lah. Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dan ni dah nak Isra' Mi'raj tak lama dah ni lah. Masuk bulan Rejab ni, tak lama adalah ceramah Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima mula-mula perintah sembahyang berapa 50 waktu. Turun jumpa Musa kata 50 waktu Maha tak mampu. Naik balik ke atas ke Sidratul Muntaha mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangkan. 5-6 kali naik kurang sampai tinggal 5 waktu. Jumpa dengan Nabi Musa lagi, Nabi Musa kata umat kamu tidak akan mampu. Nabi kata tak boleh dah, aku malu dah daripada 50 tinggal 10% ni. Tinggal 5 waktu. Tapi Nabi cari rukhsah, Nabi cari kemudahan kepada umatnya. Cuma bukan kita nak mempermudah-mudahkan, tidak. Sebab apa? Islam itu mudah. Tapi kita jangan mempermudahkan pula. Jangan jadi macam Puk Wahabi. Lepas pada sembahyang, terus makin jalan. Mudah sangat sampai wirik pun tak. Kita permudah supaya ianya tidak menjadi susah. Jawapan Dr. Abdul Aziz Hanafi. Lepas itu saya tanya, apa dia? Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Dia kata kesimpulannya, Nabi cari kemudahan untuk umatnya. Bila Nabi cari kemudahan untuk umatnya, jangan biadab dengan Nabi. Kalau kita tak mau untuk sembahyang jamak dan qasar. Kalau kita tak mau, kita sembahyang penuh. Tapi jangan pertikai. Sebab apa? Sebab dia Nabi cari. Ha. Memanglah ni, kalau naik daripada Alustar Kedah, datang Kuala Lumpur, naik kapal terbang 45 minit. Tak ada nak lari satu waktu pun. Boleh kalau kita nak sembahyang penuh pun tak apa. Tapi kalau nak sembahyang jamak pun tak apa. Sebab apa? Itu rukhsah. Walaupun kita tak jalan sampai 2 hari 2 malam perjalanan. Sebab dia sebut 2 hari 2 malam kaki. Itu rukhsah macam puasa tadi. Lebih daripada 45 kilo, kalau ikut daripada yang jarak yang ketiga tu, boleh buka puasa. Itu kemudahan. Tapi kalau ada orang dia tak mau buka puasa, tidak menjadi masalah. Jangan pula kita mempertikaikan, nush, apa 45 kilo pun nak buka puasa. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah rukhsah yang diberikan oleh Nabi SAW. Macam saya, contohlah. Saya 45 kilo sini pergi mana? Putrajaya. Lebih kurang tak? Pergi Putrajaya, naik kereta. Duduk dalam aircon. Tak terasa apa pun. Pergi balik 90 kilo pun tak terasa apa pun. Jadi rasanya tak mau buka puasa. Tak jadi salah. Sebab bila kita buka puasa, kan? Buka puasa 45 kilo tak apa, boleh buka puasa dah. Tapi kalau kita buka puasa, lepas tu nak qada puasa di bulan yang orang tak puasa, seksa. Seksa. Lah ni waktu bulan puasa, kita jalan, tepi tak ada jual gerai, tak ada jual air, tak ada jual nasi lemak, tak ada jual ais, tak jual air tebu, tak ada. Tepi-tepi jalan pada bulan puasa. Tapi bila mari bulan tak puasa, kita nak qada seorang-seorang, lalu nampak ada orang jual air tebu. Bulan ni pula ada jual nasi lemak. Boleh untuk puasa-puasa. Ha, macam tu sajalah. Tapi kalau dia kata dia nak buka juga, sebab dia pandu kepada rukhsah, bukalah, tak menjadi masalah. Cuma kita nak fokus di situ, kita tidak mempertikaikan. Sebab apa? Sebab dia adalah rukhsah yang diberikan oleh Nabi SAW. Okey, sambung lagi. Sabda lagi yang boleh buka puasa, orang-orang yang sakit. Sakit yang mana sakitnya itu sakit biasa. Demam, sesema, nak kena makan ubat. Boleh buka puasa. Buka ubat tak apa, tak ada masalah. Esok, qada lah. Sakit yang membawa kepada mati. Sakit-sakit ni dia kata memang kalau tak puasa lah ni, memang tak puasa dah. Membawa kepada mati terus. Tak boleh nak qada dia kata. Dia jumpa datuk mana hari apa, baru-baru ni. Seorang datuk tu dalam kuliah tu. Ya ustaz, saya ni sakit saya membawa kepada mati ustaz. Sakit apa? Diabetes. Saya dah 35 tahun diabetes. Umur kakak 80 ke 90. Itu kalau saya tak puasa, doktor pun tak bagi saya puasa. Dia kata 2-3 tahun doktor tak bagi puasa. Lepas tu saya ni nak kena buat apa? Doktor orang bila saya tanya, ramai ustaz-ustaz kata suruh bayar fidyah. Bayar fidyah. Satu hari yang ditinggalkan, apa? Gantang. Secupak. Secupak. Bayar. Tapi kalau datuk, saya kata, tapi kalau datuk esok 2-3 tahun tiba-tiba datuk baik. Kan? Diabetes tak diabetes pun kadang-kadang keajaiban berlaku baik. Baik qadha balik. Walaupun dah bayar fidyah. Dia maksudnya, kalau sakit dia bawa kepada mati, memang dia bayar fidyah dulu. Tapi kalau tiba-tiba esok boleh baik, maka dia kena qadha juga. Jangan duk fikir kata, saya boleh dah sebab saya dah selesai dah sebab saya telah bayar fidyah. Kalau sakit dia tidak membawa kepada mati, boleh qadha, maka qadha, tak payah bayar fidyah. Kemudian yang boleh buka puasa lagi, mereka-mereka yang hamil dan juga menyusukan anak. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak ni, mereka-mereka, iza khafata, jika kedua-duanya risau, kedua-duanya risau kepada keadaan diri mereka. Perempuan yang kali pertama mengandung. Tak pernah-pernah mengandung sebelum ni. Baru nak mula mengandung. Baru kahwin lah. Sebelum ni tak pernah lagi puasa sambil mengandung. Ataupun puasa sambil menyusukan anak. Dia kata, ish, risaulah sekejap saya. Dahlah puasa. Lepas itu nak menyusukan anak. Takut pengsan di tengah hari. Dia risau kepada siapa? Risau kepada dirinya. Buka puasa. Lepas itu wajib untuk qada sahaja. Tapi andai kata risau kepada anaknya. Kalau aku puasa sehari, bila tak makan susu kurang. Ataupun bayi dalam kandungan ni tak makan juga. Buka puasa. Sebab apa? Sebab risau kepada anak yang dikandung ataupun anak yang disusukan. Risau tak cukup susu. Maka dia kena qada dan dia wajib membayar fidyah pada setiap satu hari yang dia tinggalkan. Satu hari cukup. Risau kepada anak yang dikandung. Risau kepada diri dan risau kepada anak yang dikandung. Risau kepada diri dan risau kepada anak yang dikandung. Juga qada dan bayar fidyah satu cupak setiap hari. Jadi pendek kata, mana-mana yang risau kepada dirinya sahaja, hanya qada. Tapi mana-mana berkait dengan anak, maka dia kena qada dan kena bayar fidyah. Sebab buka puasa tu risau ke orang lain. Itu mereka-mereka yang mengandung dan menyusukan anak. Kemudian, rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Ada lima, ada enam, ada tujuh. Hak mana nak ambil? Nak pilih yang mana? Nak dua ke, nak lima ke, enam ke, tujuh? Saya bagi pilihan kepada tuan-tuan. Ha? Oh, maknanya ambil orang mana? Ambil dua. Semua nak ambil dua kan? Hukum puasa, dua kan? Tak apalah, kita ambil dua. Sebab Syekh Abdullah ibn Husayn ibn Tahir dalam kitabnya Selamu Taufiq pun sebut dua. Tapi ada pendapat, ada lima, ada enam, ada tujuh. Sebab sebelah saya ada kitab syarah. Dia kata walaupun disebutkan dalam ni dua, ada juga pendapat yang kata lima, ada juga pendapat yang kata enam, ada juga pendapat yang kata tujuh. Dia biasa ramainya suka dua berbanding dengan tujuh sebab tujuh banyak. Saya ada jumpa satu tempat yang nak tujuh. Seorang datuk dia kata saya nak tambah ibadat Ustaz. Jadi saya nak tujuh, saya nak banyak kali. Tak apalah. Dua pun tak apa, lima pun tak apa, enam pun tujuh pun tak apa. Semua sama. Sebab semua pendapat. Nah, ni fiqah ni bukan tauhid ni. Okey, dua. Yang pertamanya niat. Yang keduanya menahan diri. Niat dipecahkan kepada dua jenis. Dua bahagian. Dua syarat. Niat mesti ada padanya tabi'id dan mesti ada padanya ta'in. Tabi'id taba ya yata, ta'in ta'in ya yanun. Tabi'id rumah. Rumah pada niat. Orang tanya saya, rumah pada niat maksudnya, kita duduklah rumah ya ke boleh niat? Kalau luar rumah tak boleh niat, kan maksud dia macam tu? Maksudnya waktu yang tertentu pada niat. Niat mesti daripada waktu sekian-sekian waktu sampai sekian-sekian waktu. Dia tak ada waktu lain. Ha? Mesti daripada masuknya waktu maghrib sampai sebelum fajar shadiq, subuh. Itu waktu untuk niat. Dan waktu untuk niat yang wajib. Niat puasa yang wajib. Kalau macam kita nak puasa qada, kalau macam kita nak puasa nazar, ataupun puasa di bulan Ramadan yang wajib, maka waktu niat itu daripada waktu maghrib, masuk waktu maghrib, dengar orang azan maghrib, sampai sebelum daripada dengar orang azan subuh. Yang wajib. Kalau nak puasa sunat, dan orang tengah rejab ni nak puasa sunat. Sunat rejab. Niat dia sampai bila? Ha? Niatnya boleh sampai waktu zuhur. Kalau puasa sunat. Puasa qada, maghrib sampai subuh. Puasa nazar, maghrib sampai subuh. Yang mana wajib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Tapi kalau sunat, sampai waktu zuhur. Boleh ni. Jaga sahur pagi tadi. Sekarang tak makan lagi ni. Ke ada yang makan dah sebelum naik, sebelum datang ke surau tadi dah minum dah siap? Ha? Tak ada. Ya, sarapan biasa lepas pada subuh lah. Atau saya hari ni nak puasa rejab. Niat. Boleh? Tak ada masalah. Sebab puasa sunat. Tapi saya, tahun lepas aku terlupa lah. Ada lagi dua hari tak qada lagi. Lah ni nak niat tak boleh. Sebab yang wajib mesti daripada maghrib sampai kepada subuh. Itu maksud dia rumah pada niat. Yang kedua, mesti ta'yin. Mesti jelaskan pada niat. Aku puasa apa? Puasa, contohnya puasa Ramadan. Bila puasa Ramadan, dia wajib sebut kewajipannya. Sahaja aku puasa fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Sah. Sahaja aku puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tak sah. Dia mesti sebut fardu ataupun sebut wajib dalam niat tu. Niat mana? Niat yang dalam hati ni. Bukan hak sebut kat mulut ni. Hak dalam hati ni. Sahaja aku puasa esok hari, wajib ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Boleh. Sahaja aku puasa fardu Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Boleh. Dia kena ada sebut fardu. Ataupun wajib dalam niat. Itu maksud jelas ataupun ta'yin. Niat mesti ada dua perkara ni. Mesti pada waktu malam, daripada maghrib sampai subuh. Dan mesti ada sebut fardu ataupun wajib dalam niat. Kalau sebut, contohlah pada bulan Ramadan nanti kita nak puasa. Sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Puasa tu jadi puasa sunat. Bulan Ramadan pergi puasa sunat. Dia tak jadi wajib. Sunat tak perlu banyak tuan-tuan. Siapa yang sunat banyak ni orang kata nak jadi wali. Yang wajib tu perlu banyak. Sebab apa? Wajib tinggal dosa. Sunat kalau tinggal tak dosa. Tu pahala tambahan. Sebab tu ulama sebut, man syaghalahul fardu anil nafli fahuwa ma'zur. Wa man syaghalahul naflu anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan perkara yang fardu daripada perkara yang sunat, maka dia dimaafkan. Tapi siapa yang menyibukkan dirinya dengan perkara yang sunat daripada perkara yang fardu, maka dia telah sesat. Nah, dulu ada tarikat. Satu tarikat di sebelah-belah baling tu. Saya bisa mengaji di sebelah baling. Zikir kena zikir, bagus. Kena zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tarekat. Waktu bila? Sebelum subuh. Banyak mana? 1000 kali. Salah tak? Tak salah. Ha. Jaga pukul 5. Zikirlah. Sampai subuh 1000 kali. Jaga pukul 5:30. Sempat lagi zikirlah. Tapi masalah dia jaga kalau waktu syuruk pukul 7:02 minit, jaga pukul 6:55. Nak habis dah waktu subuh. Duk kalut nak pegang zikir. Sebab apa? Sebab zikir sebelum waktu subuh. Jadi dia berzikir. Lepas kali habis waktu subuh dia. Main subuh tak lagi. Yang tu yang dia kata, barang siapa yang menyebukkan diri dengan perkara yang sunat daripada perkara yang fardu, maka dia telah sesat. Maksudnya zikir tu sunat ya. Akhirnya, tinggal pula yang fardu semayang subuh tu. Mak ramai kawan-kawan saya jumpa baru ni salah seorang daripada yang macam tu. Subuh tak tentu halau. Tapi zikir tu banyak. Baru ni saya jumpa di Sri Gombak. Ada di sini. Dia terduduk PJ. Dia tak habis. Orang yang macam ni. Tapi tak tahulah lah ni macam mana. Dulu ni. Okay. Kemudian, itu niat. Yang keduanya, menahan diri. Menahan diri daripada 5 perkara. Menahan diri daripada jima'. Menahan diri daripada jima' maksudnya, bukan menahan diri daripada zina. Ha? Sebab ada orang, bila sampai bulan Ramadan, saya tak nak berjumpa dengan kekasih saya. Kerana pada bulan Ramadan, saya tak nak berzina. Saya hanya berzina di bulan lain. Tak jadi. Menahan diri daripada jima' yang sebut ni, maksudnya yang halal. Yang haram lagi je lah. Menahan diri daripada mengeluarkan mani dengan sengaja. Menggunakan tangan. Menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni, selalunya orang tanya macam mana muntah dengan sengaja. Dia kata bila dia memasukkan sesuatu, jolok kengkung, sampai termuntah. Muntah dengan sengaja bukan sekadar jolok kengkung. Kalau cium satu benda boleh termuntah pun, dia pergi cium, sengaja cium, maka dia dianggap muntah dengan sengaja. Nah, biasa kalau kita bau lalu-lalu, bau air sampah. Lori sampah lalu. Busuk. Kalau orang tak mampu, muntah juga. Kan? Tapi kalau dia terlalu di tepi lori sampah, termuntah, dia tak panggil muntah dengan sengaja. Tapi kalau dia sengaja pergi cium, dikira muntah dengan sengaja. Tapi siapa yang nak cium bau lori sampah? Ha? Yang cium Pak Pandi je. Pak Pandi je. Pak Pandi, biasa dengar cerita Pak Pandi kan? Orang cerita dongeng-dongeng pun dongeng. Nak diceritakan, Pak Pandi satu ketika lalu nampak tik kucing. Tengok. Hei, ni benda ni nampak macam tik kucing. Warna dah sama dah macam tik kucing. Dia pergi cium. Bau pun macam. Nak sah lagi ni, tik kucing kedok lagi. Dia celik. Lepas tu dia rasa. Sebab warna sama dah. Bau pun dah sama dah. Dia rasa. Tu eh. Tik kucing rupa-rupanya. Nasib baik aku tak pijak. Itu Pak Pandi. Nak sampai rasa dah bau. Lari sebab takut pijak. Kalau dia sengaja pergi cium, menyebabkan muntah, maka dia dikira muntah dengan sengaja. Nah, bukan kata setakat jolok ongkong, tidak. Kemudian, menahan diri daripada murtad. Nah, murtad ni, panjang sikit ni. Dia sampai pergi berapa ni, orang mana ni? Apa mana? Ha? Dia sampai mana larat, esok pagi tak habis lagi. Saya tak habis satu kitab tu, jadi boleh lagi. Okay. Menahan diri daripada murtad. Murtad, dia berlaku dengan 3 perkara. Murtad, dia berlaku dengan 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara membawa kepada murtad. Yang pertama, murtad yang berlaku dengan perbuatan. Perbuatan, contohnya dia pijak Al-Quran. Contohnya dia kencing atas Al-Quran. Contohnya dia pergi sujud dekat yang warna emas dekat batu kehu. Kan? Contohnya dia pergi sujud pokok-pokok yang dia anggap keramat. Ataupun apa-apa lagi lah. Yang mana nampak perbuatannya, apa perkara yang dibuat olehnya itu lebih kepada perbuatan, melibatkan anggota. Ambil Quran, balik lantung sampah. Kata Ibnu Abidin, sebab dulu dia kata apa? Ada ulama kata kalau dia tidak berniat untuk menghina tapi dia pergi buang Quran disebabkan kejahilan. Ulama kata tidak membawa kepada murtad tapi haram, berdosa. Kan? Tapi Ibnu Abidin kata tidak membawa kepada murtad juga. Ibnu Abidin ni salah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Sebab apa? Al-Quran itu merupakan salah satu daripada mu'zam di sisi Allah, benda-benda yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mana-mana kertas ataupun penulisan ataupun kitab yang padanya terkandung syiar Islam, terkandung nama-nama Allah, terkandung nama-nama Nabi dan sebagainya lagi yang dianggap sebagai syiar. Mana-mana aja. Apa dia yang rajin berlaku pada hari ini? Kalau kat kita lah. Agak-agak apa dia yang rajin berlaku? Di antaranya surat khabar. Surat khabar. Banyak pada hari ini orang beli, baca, lepas pada baca apa dia buat? Buang tu sampah, buanglah. Kalau tak buang tu sampah, dia buat saprah. Buang tu sampah juga. Kalau tidak, kucing berak. Dia basah-basah, dia tenyih tu. Sebab sini payah nak jumpa sabut. Kalau kat kampung, dia pakai sabut. take kucing, take apa, take budak. Kan? Dia pakai sabut. Kalau kat sini, dia pakai suat khabar. Orang Arab, tuan-tuan, suat khabar tak laku. Kurang laku. Jalan-jalan, tapi kurang laku. Bisnes suat khabar tak berkesan. Cari bisnes lain. Kalau orang Arab. Sebab apa? Sebab dia cukup jaga dengan yang dipanggil mu'zam. Benda yang terkandung padanya syiar. Di antaranya asma' min asma'illah. Nama-nama Allah. Dalam suat khabar tu, ada nama-nama Allah. Nah, tengok nama contohnya. Abdul Karim. Dulu zaman apa? Tun Abdullah Badawi. Tiap-tiap hari sebut. Pada hari ini Tun Abdullah Badawi. Masa tu Datuk Seri kan? Datuk Seri Abdullah Badawi melawat Pulau Pinang. Nama Abdullah ada nama Allah. Tanya. Betul apa? Orang Arab kalau dia nak pegang kertas suat khabar tu. Kalau dia nak potong sekalipun ataupun dia nak buat balut hadiah. Dan ni kita banyak balut hadiah pakai kertas bunga kan. Kadang-kadang ada juga yang pakai apa? Nak rasa klasik pakai suat khabar. Dia nak balut hadiah pun suat khabar tu dia cek dulu satu-satu muka tu dia cek dulu. Habis baru dia balut. Kalau tak ada mana-mana yang dikandung dalam syiar. Saya pernah pakai satu jaket. Jaket saya tertulis di belakang tu Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri Pulau Pinang. Ni soalan ni semua banyak pakai jaket susi. Kalau duduk Jawi tulis Jabatan Agama Islam Malaysia Sekutuan. JAKIM tulis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jabatan Perdana Menteri tulis Jabatan Perdana Menteri. Kalau Parti Islam Malaysia dia tulis Parti Islam Malaysia. Biasa orang tu. Dan antaranya saya punya jaket tu tertulis Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan. Jaket saya tu basuh dia. Bila nak basuh dia satu sahaja masuk dalam mesin. Tak ada masuk dengan yang lain. Tak pernah sepanjang saya berada di negara Arab. Tak pernah sekali lagi yang orang Arab benarkan saya masukkan bersama dengan t-shirt ke yang lain. Lagi-lagi spender. Sebab apa? Sebab padanya tertulis kalimah Al-Quran. Bukan Quran pun. Tulis ya kalimah Al-Quran. Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab dia jaga syiar. Benda ni tak boleh. Benda ni syiar. Itu orang Arab. Sebab tu orang Arab kalau dia bergaduh pun, dia bertumbuk, muka pecah pun, saat lagi orang datang. Sallu ala Nabi. Selawat kepada Nabi. Terus dia baik. Tak simpan dendam lah. Kenapa? Kerana dia jaga permasalahan syariat. Kita lah ni buang mata. Kadang suhabak. Yang selalu jadi suhabak lah. Ha. Lepas tu tertulis masjid. Kalau dia tulis, pada hari ini tuanku, apa? Yang dipertuan agung, akan melawat ke masjid. Kat mana syiar dia? Ha? Yang tu agung kalau nak potong, nak tuk dalam tu sampah, tak apa. Yang masalah dia masjid tu. Ha, dalam suhabak tu. Tu yang jadi suhabak tak laku sana. Sebab dia takut sekejap lepas pada tu. Bukan dia nak baca lama pun. Kalau majalah, orang biasa anak-anak muda kita, kalau dia beli majalah URTV ke apa ke majalah tu, Mangga ke, dia simpan. Mingguan wanita semua simpan. Tapi kalau sahabat memang dia buang tu sampah lagi. Pada tu tak pakai dah. Ataupun dia buat lapik yang untuk nak makan. Majalah biasa orang simpan. Dia pun nak jaga. Sebab apa? Sebab takut berlaku murtad yang dipanggil murtad. Yang pertama, murtad perbuatan. Dia pijak Quran. Awak kalau black metal dulu kan. Saya biasa kawan-kawan saya belajar di Yayasan Islam Perlis. Al-Ma'ad Arau. Dia buat tunjukkan bang. Geng black metal. Zaman saya tingkatan 2. Masa tu kita apa pun tak tahu. Tunjukkan bang. Pijak kan. Dia sendiri ni gambar aku ni. Buah dalam dompet. Kalau macam zaman kita lah ni. Kalau ada yang tak gambar tu. Selalunya gambar kasih lah. Ha, gambar suami isteri. Ni tak. Dia tak gambar hak dia duduk tengah pijak kuat. Tanya ni eh. Takkan pijak kuat kot. Lah ni lambang geng. Siapa geng black metal semua pijak kuat. Dia sendiri sebut. Eh ni bukan murtad lah. Hai, hati aku tetap yakin pada Al-Quran. Cuma kita pijak sebagai satu lambang. Sebab tu black metal tak boleh pakai, buang tu. Sebab apa? Sebab dia, murtad dia murtad apa? Murtad dia dengan perbuatan. Dia bukan syarat kata hati dia benci, tidak. Dengan perbuatan, sujud kepada tokong yang ada di Batu Kif. Dia pergi ke Batu Kif, orang lain semua pakai sujud masa hari apa? Hari apa yang orang kumpul di sana? Hari di Pabali ke apa? Taipusam ke? Yang kita lalu-lalu jam habis tu kan? Dia pergi, contohlah nak pergi tengok. Pergi-pergi nak tengok, lepas tu orang semua pakai sujud. Dekat tokong tu. Dia pun sujud sekali. Orang tanya sebab apa awak sujud? Sebab tengok orang lain semua sujud. Contohnya lah. Eh murtad ni. Mana aku tahu. Contoh dia kata aku tak tahu. Tapi tengok orang lain sujud, kita pun sujud. Dikira murtad walaupun dia tak tahu pun. Sebab apa? Sebab perbuatannya menunjukkan kepada penghormatan kepada yang bukan Islam. Kemudian murtad yang kedua, murtad yang berlaku dengan i'tiqad. Dalam hati tak ada siapa tahu. Yang tu dia sendiri yang tahu. Si empunya diri sahaja tahu. Seperti Abdullah bin Ubay. Rasul munafiqin di Madinah. Ketua orang munafik di Madinah. Nama dia apa dia? Abdullah bin Ubay. Nama Abdullah lah. Dia bukan kata nama. Kalau orang Arab ni bukan kata nama Abdullah tu maksudnya Islam lah. Tidak. Sebab apa? Sebab orang Kristian pun mereka kata Allah juga. Sebab tu yang mereka pada di Malaysia ni. Mereka minta untuk menggunakan kalimah Allah. Pada penulisan-penulisan mereka. Mereka tak nak menggunakan God. Sebab apa? Sebab mereka biasa dengan pengaruh sana. yang semua Allah. Tuan-tuan tengok penyanyi-penyanyi Arab, hak menyanyi-menyanyi lagu tu, banyaknya Kristian. Tapi dengar Allahi, Wallahi setiap masa. Sebab apa? Dia jadi biasa. Sebab dia anggap semua agama tu sama. Semua Allah. Murtad dengan i'tiqad dalam hati, tak ada siapa tahu. Ingatkan Abdullah bin Ubay tu, mati dia, Nabi SAW bangun nak semayang kepada jenazah dia. Sayyidina Umar tahan. Ya Rasulullah, jangan semayang kepadanya, Ya Rasulullah. Allah kata, mana boleh dia semayang, dia puasa, dia orang Islam macam kita, kena semayang lah. Kepada jenazah. Fardu kifayah kan? Rasulullah bangun. Sayyidina Umar tahan lagi. Sampai 3 kali Sayyidina Umar tahan, turunlah firman daripada Allah SWT yang memerintahkan Nabi supaya jangan semayang kepada Abdullah bin Ubay. Kerana dia tidak dikenal sebagai Islam. Terkejut Nabi. Sebab apa? Sebab dia sembahyang, dia puasa, dia buat macam mana orang Islam ni buat. Tapi tengok-tengok, rupanya dalam hatinya tidak. Yang tu yang murtad berlaku dengan i'tiqad. Kemudian murtad yang ketiga, murtad dengan perkataan. Kalau ikut Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir yang kita tanya ini, dia kata apa? Wahiyya kathiratun jiddan. Dan ia adalah perkara yang paling banyak berlaku. Murtad dengan perkataan. Dengan tutur kata. Kat Malaysia mungkin kurang. Dekat Arab pada hari ini, banyak. Sebab tu dia kata, wahiyya kasiratun jiddan. Banyak sangat di negara Arab. Di Malaysia kurang. Di Malaysia, marah-marah kat kawan dia, apa dia buat? Tumbuk-tumbuk lah. Kalau tak boleh tumbuk, dia maki. Kalau maki kawan dia tu, kadang-kadang, paling kasar sekali, dia maki ayah dengan Tok Wan. Pala bapak hang, pala Tok Wan hang, pala apa lagi. Yang tu biasanya lah, kalau aku belah Kedah lah, saya tengok kan. Maki habis sebut, habis kemaluan-kemaluan, mak, pak. Biasanya macam tu lah. Kalau kot sini, kot Malaysia ni. Orang Arab, dia tak sebut dah. Orang Arab lah ni. Bukan zaman Nabi ya. Bukan zaman lah ni. Dia tak maki lah setakat mokpok-mokpok ni tak main lah. Maki Tuhan tu. Murtad. Lah ni banyak. Murtad dengan perkataan. Di antaranya yang pernah saya dengar. Tentu ketika saya bersama seorang sahabat daripada Yaman. Dia di tengah bandar Beirut. Bandar Beirut ni macam bandar Kuala Lumpur lah. Sesak setiap masa. Kereta ni lalu-lalang ni laju. Kita kalau kat sini, cuba try tengok pergi lintas jalan besar tu. Jalan hak menghala ke Kuala Lumpur ni kan. Yang sambung dengan jalan Kuching ni kan. Try lintas kereta tengah jalan laju apa kita buat. Langgar mati je. Kalau kat Malaysia ni, kena langgar. Tak mati pun patah kaki juga. Tengah jalan sesak ni. Tapi orang Arab, tuan-tuan, kemalangan saya di sana lebih kurang 4 tahun. Baru sekali, 2 kali kot saya jumpa kemalangan. Tak pernah jumpa kemalangan. Tengah bandar Beirut, tengah bandar Damaskus, Syria, Dimashq. Berlambut orang yang naik motor, helmet tak pakai, tak ada undang-undang. Budak kecil, lapis umur 12 tahun, 13 tahun, confirm tak ada lesen. Bawa kereta merata. Polis dia tak pernah berhenti, tahan cik. Awak ada lesen ke tak? Sini tiap-tiap malam ada roadblock. Try tengok jalan waktu malam. Saya nak jalan siang-siang ni, nak pergi jalan tengok-tengok, tak ada. Kadang-kadang keluar jalan waktu malam. Roadblock saja-saja. Sana tak ada roadblock, tak ada siapa nak tahan pun. Walaupun nampak budak tu kecil pun bawa. Helmet tak pakai pun. Jalan lah. Tak risau punya. Tapi kalau hang kemalangan, hang siap. Kesalahan paling besar di sana, kemalangan. Duduk dengan kawan ni. Kawan Yaman ni. Dia ajak lintas jalan. Weh, tak boleh lintas. Tengok kereta semua laju tengah bandar KL nak lintas betul-betul. Cari jantah dululah. Lintas lah dia kata. Tak apa ni. Dia lintas. Dia nak tunjuk kat kita. Dia lintas kereta semua kiri kanan berhenti. Ceri. Tak langgar. Hebat orang Arab tu tak langgar. Laju-laju pun tak langgar. Sebab apa? Sebab dia risau takut kesalahan dia tu. Tapi dia keluar-keluar daripada kereta tu kan. Celaka apa punya Tuhan. Hang bodoh Tuhan tak pernah ajak. Apa dia maki lu? Tuhan dulu. Murtad tu kan. Yang tu nak tunjuk. Saya tengok. Rupanya macam tu. Bila maki Tuhan. Walaupun dalam hatinya tidak. Membawa kepada murtad. Itu yang Allah Ta'ala firman dalam Quran Karim. Walaqad qalu kalimatal kufri. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka itu telah menuturkan kalimah-kalimah yang membawa kepada murtad. Dan mereka itu telah murtad selepas daripada mereka beriman kepada Allah SWT. Yang tu murtad yang ketiga. Tiga benda ni kena jaga. Tu yang dia kata apa? Menahan diri daripada murtad. Kemudian, menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Rongga badan yang mana kata ulama ianya bersambung dengan ma'din, perut. Yang bersambung dengan perut. Sebab tu dia tak bagi masuk kot jubur. Kalau kita pergi mandi, air masuk dalam jubur lah dan sebagainya, tak boleh. Sebab apa? Sebab semua tu bersambung dengan perut. Mulut bersambung dengan perut. Mata bersambung dengan perut. Mata kalau kita titih ubat mata, rasa pahit di sini kan? Nah, sebab dia bersambung dengan perut. Mulut bersambung dengan perut. Kalau kita makan, masuk dalam perut. Tapi kalau nak masuk juga, benda semasa puasa ni apa dia? Lalunya orang kumur. Masa ambil wuduk. Jika melebihi daripada makhak, hak yang macam jim tu. Hak. Ha pedah orang panggil. Masa kita pedah kita sebut. Kan? Ha macam itik ni sebut kan. Lebih daripada situ batal puasa. Tak lebih daripada situ makruh. Hidung bersambung dengan perut. Kalau orang sakit, orang masuk apa? Tak boleh nak makan, orang masuk pahit ke hidung. Dia bersambung, maksudnya dia bersambung dengan perut. Hidung jika melebihi daripada khayshum. Khayshum ni dalam ilmu tajwid bab idgham dia sebut bunyinya di khayshum. Ni khayshum. Muntahal anf, dia kata pengakhir kepada hidung. Air masuk situ lebih daripada khayshum, batal puasa. Tak lebih daripada khayshum, makruh. Macam kita nak masuk air lah hidung kan. Jangan bagi lebih daripada situ. Telinga. Telinga ni ada pendapat-pendapat ada. Tapi satu yang jelas. Dia kata telinga tak bersambung dengan perut. Tak pernah lagi ada orang sakit. Kalau doktor, kalau orang sakit tak boleh nak makan, doktor masuk pipe kot telinga. Doktor masuk kot hidung ya. Kalau kot hidung tak boleh masuk dah, dia kata mula masuk belah kanan. Tak boleh dah, lepas itu masuk belah kiri. Tak boleh dah. Tebuk sini. Tapi tak pernah lagi masuk kot telinga. Sumbat. Sebab apa? Sebab telinga tak bersambung dengan perut. Batuk ulama kata, korek telinga tak apa, tak batal puasa. Tapi ada juga yang kata, batal. Jika mana? Jika melebihi daripada tempat yang boleh dimasukkan dengan jari kecil. Kita kalau kita masuk telinga, setakat kita boleh masuk tu, makruh. Tapi kalau kita masuk putik kapas tu, memang lebih dah, batal. Kata ada sebahagiannya kata macam tu. Ha, ke tempat yang biasa lah. Jangan ada orang kata, saya lubang telinga saya luas. Ni tangan saya ni, jari saya ni boleh masuk sampai ke gerendang. Yang kadar biasa untuk telinga. Ada juga pendapat kata, tak batal. Sebab apa? Sebab telinga itu tidak bersambung dengan perut. Wa alla yajunna walau lahzatan wa alla yughma alaihi kullayawm. Dan juga tidak gila walaupun sedetik. Dan juga tidak pengsan sepanjang hari. Kalau pengsan separuh hari, tak batal. Kalau tidur sepanjang hari, pengsan sepanjang hari, batal. Tidur sepanjang hari, batal. Ha? Makruh. Tidur sepanjang hari, makruh. Itu bab puasa, bab rukun puasa. Jadi yang pertama tadi, orang kata dua. Memang ramai nak dua, nak rukun. Dua tu iaitu niat diri. Ada orang nak lima. Lima itu niat menahan diri daripada jima' dan juga mengeluarkan mani dikira sekali. Menahan diri daripada muntah. Menahan diri daripada murtad. Menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, campur dengan niat jadi lima. Orang yang nak lima. Orang yang nak enam, niat satu. Menahan diri daripada, yang pertama tadi, menahan diri daripada, lupa lah. Menahan diri daripada jima. Menahan diri daripada mengeluarkan mani dengan sengaja. Menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Menahan diri daripada murtad. Menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Jadi enam. Tujuh. Niat dua. Ta'yin dan tabi'. Niat ta'yin, niat tabi'. Menahan diri daripada jima'. Menahan diri daripada mengeluarkan mani. Menahan diri daripada muntah. Menahan diri daripada murtad. Menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Itu jadi tujuh. Jadi semua benda sama. Dua ke, lima ke, enam ke, tujuh ke. Sama ya semua. Cuma bila orang yang baru masuk Islam, muallah baru masuk, mari saya nak belajar lah macam mana nak puasa. Ini first time saya nak puasa ni. Baru masuk Islam. Macam mana mau puasa? Dua lah. Jangan duduk banyak-banyak. Sekejap dia. Oh susah-susah. Tujuh banyak sangat. Dua. Jadi benda sama ya. Kalau orang hak lama-lama macam hak datuk tu. Saya nak amalan paling banyak yang mana saya boleh. Tujuh. Pecah habis bang. Okay, kemudian hari yang diharamkan puasa. Hari yang diharamkan puasa ada beberapa hari. Raya pertama Aidilfitri. Raya pertama Aidil Adha. Jelas ya. Lepas itu, hari Tashrik. Tashrik hari apa? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 5 hari ya. Lagi? Hari Syak. Hari Syak ni, hari akhir dalam bulan Syakban yang mana mufti kata tak puasa. Ada orang lain pergi nampak anak bulan. Penyimpan Moh Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa hari ini anak bulan tidak kelihatan. Maka esok tidak puasa, puasanya lusa. Nah, biasa kalau 29 tengok anak bulan, tak nampak. 30 dikira Syakban. Satu hari bulan, lepas pada tu lah. Tiba-tiba ada orang ni, kita ada anak balik pada Mesir. Anak kita ni, balik pada Mesir. Yang perempuan. Perempuan balik pada Mesir. Ngaji agama lah ni. Hebat lah ni. Master ke syariah, master dalam syariah ke apa sebagainya. Dia kata, dok ayah. Saya nak. Sudah. Penyimpan Moh Besar kata, tak nampak. Dia nampak. maka hari itu jadi hari syak. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Jadi hari syak. Hari syak ni tak boleh juga puasa. Kita boleh. Kalau macam kata kita, contohlah kita percaya kepada anak itu. Oh, anak aku ni aku hantar mengaji daripada kecil lagi agama ni. Kan tak boleh percaya. Percaya. Bila percaya, dia kena puasa ke. Sebab apa? Sebab dia telah menganggap satu Ramadan bermula. Orang yang nampak memang wajib puasa. Perempuan tu, anak dia tu, dia tahu. Dia nampak, dia wajib puasa. Kita ni kalau kita percaya kat anak kita, lebih daripada percaya kepada mufti, maka kena puasa. Kalau percaya kat mufti lebih, jadi hari syak. Tak boleh nak puasa sunat pun. Ataupun anak kita yang tak baligh lagi. Laki memang laki dah, tapi tak baligh lagi. Tapi saya ajar ustaz, anak saya ni saya hantar mengaji di Mesir daripada umur 7 tahun. Kan? Mengaji agama lah, mengaji apa? Mengaji ma'had ibtidai. Lepas tu dia umur 12 tahun dia balik. Dah 5 tahun dah mengaji di Mesir ni. Arab pun fasih cayang. Dia kata dia nampak anak bulan juga. Allah. Tapi dia tak balik. Jadi macam hukum perempuan tadi. Ataupun lelaki dah. Tapi dia suka banyak melawak. Saat nampak, saat tak nampak, saat nampak, saat tak nampak. Pun jadi macam hukum hari syak juga. Itu hari syak. Wa kadza nisful akhir min Syaban, dan begitu juga sebahagian akhir daripada Syaban, tak sah juga puasa. 16 sampai 30 Syaban tak sah juga puasa. Illa ayyasilahu bima qablahu, melainkan sekiranya dia menyambungkan dengan yang sebelumnya. Siapa nak puasa akhir Syaban daripada 15, daripada 16 sampai 30 Syaban, mesti menyambungkan dengan yang sebelumnya. Nak puasa daripada 16 sampai 30, mesti start puasa 14 hari bulan Syaban. Ataupun 15 hari bulan Syaban. Biasanya orang sebut 14 hari bulan Syaban. Start puasa 14 Syaban, terus sampai kepada 30 Syaban. Sambung terus dengan Ramadan. Boleh puasa 16 sampai 30. Mak, dia tak boleh. Puasa lagi tinggal 5 hari nak masuk Ramadan. Kita kena belajar puasa lah kot noh. Lepas tu dia pun pada hari itu 25 Syaban nak start puasa. Sebab apa? Sebab nak belajar puasa nak Ramadan. Tak boleh. Lama kata kalau seorang itu dia nak mengerjakan puasa bermula daripada 14 Syaban, dia puasa. Contoh sampai 21 Syaban, dia puasa lagi 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20. 21 Syaban pun dia puasa lagi. 22 Syaban dia demam. Dia start 14 lah. Tapi demam. Pulak pada 21 bulan. 21 jadi tak puasa. 22 dia nak puasa balik tak boleh lah. Mesti menyambungkan terus daripada sebelum daripada 15 akhir Syaban. Kecuali kalau dia nak puasa qada. Puasa qada hari Syak pun boleh puasa. Puasa qada 15 akhir daripada bulan Syaban pun boleh puasa. Ataupun dia nak puasa nazar, boleh. Ataupun dia orang yang biasa puasa Isnin Khamis. Isnin puasa kan, Khamis puasa, Isnin puasa, Khamis puasa. Dia tak mau sambung daripada 14 bulan dia tak mau sambung. Tapi dia Isnin Khamis dia puasa. Tak apa. Tidak menjadi masalah, boleh puasa. Ataupun dia orang yang biasa buat dia satu hari dalam sebulan. Saya biasa tiap-tiap bulan saya puasa sehari ya. Pada 21 hari bulan, tiap-tiap bulan Islam. 21 Muharram dia puasa, 21 Safar dia puasa, sampai pada 21 Syaban. Boleh puasa. Dia ada warid dia. Tapi kalau 5 hari lagi nak puasa Ramadan, kena mula-mula belajar puasa. Start puasa. Termasuk dalam hari yang diharamkan puasa. Begitu juga dengan hari syak tadi. Kalau dia biasa puasa Isnin Khamis, jatuh hari Khamis, tiba-tiba boleh puasa. Ataupun dia sebab dia nak qada, boleh juga puasa. Ataupun dia nak puasa nazar, boleh juga puasa. Hari syak tadi. Jadi disebut di situ, hari syak dengan juga 15 terakhir Syaban, puasa dia mesti ada kerana sebab. Sama ada dia, ataupun dia biasa meletakkan satu hari, tiap 30 hari bulan kan dia nak puasa, ataupun biasanya dia puasa, dia menyambungkan. Sebab tu boleh kalau dia nak sambung. Ada orang dia puasa 3 bulan berturut-turut. Rejab, terus sampai saya sambung pada Syaban, sambung kepada Ramadan. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang masalah dia, tinggal lagi 3 hari. Ini lagi 10 hari lagi kita nak masuk Ramadan ni. Esok nak puasa, lusa berhenti. Tulak puasa. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau dia nak puasa pada 15 hari terakhir daripada bulan Syaban ataupun hari Syak, mesti menyambungkan dengan daripada 15 awal bulan Syaban, mula daripada 14. Dia nak puasa hari Syak, dia kata, tahun ni aku tengok ni, dalam ni tulis 30 hari bulan ni. Tapi tak tahu lagi, anak bulan tak tengok ni. Jadi, siap-siap lah. Aku takut sekejap lagi, mufti dah istihar kata tak nampak anak bulan. Ada orang lain pula pergi mengatakan nampak anak bulan. Jadi hari Syak. Jadi aku bermula daripada 14 bulan ni aku nak puasa. Dia puasa. Berhenti 21 bulan sebab demam ataupun 25 bulan sebab demam. Lepas tu tak boleh lah. Dan dia mesti menyambungkan dengan apa yang sebelumnya. Kecuali memang dia puasa dah 3 bulan lah. Yang jenis puasa 3 bulan. Puasa 3 bulan Rejab, Syaban. Lepas tu pada Syaban 25 bulan dia demam sah. 26 sambung balik, tak apa. Sebab memang dah tengah puasa. Jadi macam puasa bulan Ramadan lah juga. Yang tu yang hari yang tak boleh puasa. Jelas lah tu, bab puasa. Habis lah tu bab puasa tu. Yang tu yang fardu ain. Ada apa-apa lagi? Kok-kok ada persoalan yang berlegah kaitan dengan puasa. Sebab kita dah duduk kat Rejab tu, saya kita hari ni kita bicaralah bab puasa kali. Ada ramai ustaz-ustaz yang ceramah di sini. Ada fiqah kan? Ada. Cuma hari ni saja sebab nak masuk sikit benda ni bab puasa. Yang pertama niat, dia kena ada time tu. Dengan sebut fardu pada niat. Lepas tu, menahan diri daripada 5 perkara. Jelah. Satu lagi. Bagi sesiapa yang membatalkan puasa dengan jima, dia kena, yang pertama dia berdosa. Yang kedua dia kena qada. Yang ketiga dia ada kifarah. Membatalkan puasa dengan jima pada bulan Ramadan. Kifarah. Kifarah dia bebaskan seorang hamba. Dia orang kata lah ni tak jumpa ada hamba. Nah, ada lagi hamba ni. Hamba ada gila ni. Cuma kita tak tahu. Saya pernah duduk satu kelas dengan hamba. Saya pernah sebut di depan syekh, ya syekh, maza ta'alamna babul abad. Sebab apa kita nak belajar lagi dia cerita hamba. Yang pertama bebaskan seorang hamba. Yang pertama bebaskan seorang hamba. Apa tu hamba? Hamba mana ada ni? Kita tanya kepada seorang syekh. Syekh tu senyap. Dia kata sebab dalam kitab tulis macam tu. Kita kena baca, tahu pada masa akan datang. Kan? Nanti akan berlaku peperangan di antara umat Islam dengan yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Lawan dengan apa? Dajjal dan mengikutnya kan? Ketika itu peperangan kembali kepada asal. Mana orang Islam tawan? Kira hamba orang Islam. Yang mana orang kafir tawan? Dikira hamba orang kafir. Dia akan jadi macam mana tu? Sebab apa? Sebab hamba itu yang diperoleh bila berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir. Itu syiah tu sebut. Itu juga lah. Kalau kita hidup sampai itu. Kalau kita mati awal, tak jumpa juga dengan hamba. Tapi tak apalah, kena belajar ke hukum. Nah, kalau dipanjangkan umur. Lepas itu seorang daripada kawan saya ni, dia orang negro gelap, kulit gelap duduk tepi saya. Orang daripada Mauritania, dia kuit. Ya abad. Akhtar. Wahai, biasanya orang panggil kalau Abdul Hadi ni dia panggil abad ni. Ya abad, wahai abad, kamu silap. Aku adalah hamba. Dia sendiri abang, aku adalah hamba. Aku di antara yang dibeli dan dibebaskan oleh seorang. Dia cerita. Ceritanya hamba ada lagi. Ya, keturunan hamba ni bila dia sama-sama hamba kahwin dapat anak-anak jadi hamba juga. Dia kata aku di antara yang pernah dibeli dan dibebaskan. Lepas tu ada lagi hamba ada di Mauritania. Di tempat dia lah. Mauritania ni kawasan belah Afrika. Memang semua orang kulit gelap lah sana. Jadi kalau ada orang mampu pergi Mauritania. Beli hamba bebas. Kalau kaya-kaya lah. Orang dah kaya jutawan-jutawan. Terlajak bersama isteri di siang hari bulan Ramadan. Dah duit banyak. Pergilah ke Mauritania beli hamba bebaskan. Lepas pada tu hukum yang kedua, puasa 2 bulan betul-betul. Dia sebulan pun dia tak mampu nak menahan nafsu, nak puasa 2 bulan betul-betul pula. Tapi walau bagaimanapun kena cuba. Puasa 2 bulan berturut-turut sampai hari ke 40 demam. Tak puasa. Esok start bau. Ada orang biasa saya tengok yang puasa 2 bulan betul-betul. Tuan, demam puasa juga. Sebab apa? Sebab dia takut sekali kena start bau. Duk asyik kena start baru, dia kata jenuh. Lepas tu dah duk try pula. Start baru, start baru, start baru. Masuk dah, nak masuk Ramadan dah. Akan datang dah. Dia kata nak buat macam mana. Cari hak ketiga lah. Iaitu memberi makan 60 orang miskin dengan 60 cupak. Itu lah. Itu untuk orang yang berjimak. Menjimakkan, membuka puasanya dengan jimak pada bulan Ramadan. Di siang hari. Kalau waktu buka puasa lah. Ni buka puasa dah nak masuk ni. Pukul 7.20 masuk waktu kan. Dia duduk tunggu. Dia orang lain buka puasa minum air. Dia duduk tunggu atas katil. Dia tunggu dengan orang azan. Dia terus buka puasa dengan jimat. Tak tahan lah kot sehari. Kena tak kifarah? Waktu maghrib masuk pukul 7.20. Dia duduk tunggu atas katil siap. Sama dengan orang azan dia terus jimat isteri dia. Kena kifarah ke tak? Tak kena. Sebab dah dia kalau waktu tengah puasa ni. Yang tu memang waktu buka puasa. Ada maksudnya yang dia sebut sekarang membatalkan puasa dengan jima. Kalau tengah hari tiba-tiba balik-balik rumah isteri ajak. Yang tu membatalkan puasa dengan jima. Petri pun kata ada cara nak bagi tak kena kifarah. Buka puasa dulu. Orang lama dia ada semua. Betul lah tu. Buka puasa dulu lepas tu jima. Dosa-dosa. Dosa tetap dosa. Kecuali kalau dia ada ruksah. Yang tadi dah. Dia pergi Putrajaya balik dia kata saya lebih pada musafir qasar. Lepas tu dia buka puasa. Yang tu tak berdosa lah sebab apa? Sebab dia rukhsah. Qada memang kena qada. Lepas tu dia jimak tak apalah. Cuma yang membatalkan puasa dengan jimak sedangkan dia tidak ada apa-apa rukhsah. Lepas tu buka puasa dulu lepas tu jimak. Ha, itu yang dia ajak. Ada orang dia ajak. Dia kata, bukan pasal apa, saya ni bukan nak ajak suruh buka puasa banyak-banyak. Sebab apa buka puasa tu tetap berdosa. Tapi sebab kesian kat tuan-tuan. Nak kena 2 bulan berturut-turut. Pasal ni hamba payah nak cari. Ada orang kata, tak apa saya boleh fidyah. Tak boleh fidyah, tak boleh pergi terus. Ha, bagi makan 60 orang miskin tu. 60 cupak tu tak boleh pergi terus kepada 60 bagi makan tu. Dia mesti cuba puasa dulu. Ha, tu jadi bukan senang tu, bukan boleh pilih di antara 3. Ha? Tapi dia mengikut turutan. Setakat tu dulu. Ada apa-apa yang...